Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريعة سمحاء مشتملة على الحكم والأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق العظيم صدق رسوله الكريم. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin dan jemaat rahimakumullah, kembali dan kembali kita memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai nikmat karunia yang terus dan selalu diberikannya kepada kita semua. Satu di antaranya, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kita di bulan-bulan mulia ini, bulan Zulhijjah. Dan pada hari ini pun kita dapat menaikkan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat bersama di masjid ini. Dalam kesyukuran itu tentu kita tidak pernah dapat melupakan dan mengabaikan bahwa begitu banyak saudara-saudara kita yang saat ini, yang hari-hari ini masih bergulat dengan segala kesulitan-kesulitan hidup, khususnya akibat dari bencana alam yang menimpa beberapa daerah di negara ini. Saat-saat ini mungkin sebagian di antara mereka juga sedang melaksanakan salat Jumat. Tentu saja pelaksanaannya di tempat yang sangat darurat. Di kiri kanan barangkali masih terdengar anak-anak yang menangis. Di belakang barangkali masih berjajar ibu-ibu yang tidur-tiduran dengan pasrah. Karena hari-hari ini masih harus mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah kegalauan memikirkan apa yang sedang menimpa harta benda yang mereka tinggalkan. Harta benda yang barangkali segi jumlah memang tidak seberapa. Tapi bagi mereka itulah satu-satunya yang mereka miliki, yang telah mereka bangun 10 atau berpuluh-puluh tahun selama ini. Oleh karena itu dari mimbar yang mulia ini kita tidak lupa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesabaran. Kesabaran yang terus ditambah-tambahkan kepada mereka. Dan kemudian akhirnya mereka bisa menjalaninya dengan penuh ketabahan. Dan kemudian pada akhirnya bisa keluar dari segala kesulitan ini dengan rahmat dan karunia-Nya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita berdoa. Kita yang tidak sedang tertimpa bencana ini, mudah-mudahan juga tidak kehilangan kepekaan, tidak kehilangan kepedulian untuk selalu membantu setidak-tidaknya dengan doa demi doa. Para jemaah sekalian, hari ini kita berada pada bulan-bulan haji, atau tepatnya sebenarnya sudah mendekati puncak pelaksanaan ibadah haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, haji dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Dan bulan yang telah ditetapkan untuk haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia sekarang sedang mulai berkumpul, sudah hampir sempurna berkumpul, baik di kota Makkah maupun kota Madinah, untuk segera menyongsong dilaksanakan wukuf Arafah yang nanti katanya akan jatuh pada hari Senin besok. sebagai agama yang dirancang, sebagai agama yang dirancang secara sengaja oleh Allah, sebagai agama yang terakhir, sebagai agama yang dirancang dengan sengaja oleh Allah, sebagai agama dunia, agama dunia, agama internasional. Karena itu hanya Nabi kita saja yang Allah tegaskan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk satu kaum saja, untuk satu bangsa saja, untuk satu kabilah tertentu saja. Tapi Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Karena itulah kemudian Islam menyiapkan sebuah bentuk ibadah yang bertaraf internasional. Ibadah yang bertaraf internasional itu adalah haji. Karena itu tidak ada agama lain yang saya yang secara inherent memiliki sebuah ibadah internasional kecuali Islam. Agama-agama lain juga memiliki ritual-ritual yang bertaraf internasional, tapi itu sifatnya hanya rekayasa, buatan, tambahan belaka, belakangan. Setelah nabi-nabi dan rasul-rasul meninggal, rasul-rasul mereka meninggal dunia. Tapi Islam adalah sebuah agama yang memang karena dia dirancang sebagai agama terakhir untuk seluruh umat manusia, karena itu dia harus memiliki sebuah ibadah yang bertaraf internasional. Itulah haji. Keistimewaan haji bukan hanya terletak pada taraf internasionalnya itu. Tapi keistimewaan haji, dia adalah satu-satunya ibadah dalam Islam ini yang terkait dengan tempat tertentu. Orang Islam dapat melaksanakan sholat di mana saja, asal tempatnya bersih dan tentu saja menghadap ke arah kiblat. Orang Islam dapat berpuasa di mana saja mereka tinggal, tentu saja asal di bulan Ramadan. Umat Islam dapat menunaikan zakat dimanapun mereka berada. Bahkan sebagian ulama berpendapat zakat itu dapat saja diberikan kepada orang non-muslim, asal dia miskin. Tapi di antara semua ibadah itu ada sebuah ibadah Islam yang hanya bisa dilaksanakan dengan cara mengunjungi tempat tertentu. Ibadah itu adalah haji. Kenapa ibadah haji adalah ibadah yang terkait dengan tempat tertentu? Jelas alasannya, karena haji ini adalah nafas tilas. Allah tahu bahwa manusia ini kadang-kadang tidak cukup hanya diajari dengan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, perintah-perintah, larangan-larangan. Ada saatnya di mana manusia ini perlu mengokohkan sikapnya itu dengan meneladani seseorang. Ada saatnya nilai-nilai itu akan sangat dihayati apabila orang sudah melakukan napak tilas. Dan untuk itulah haji ini dirancang bagi kita umat Islam. Kalau dalam ayat-ayat Quran kita mendapatkan penjelasan bahwa orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, baik berupa perintah maupun larangannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang membahagiakan. Dia akan mampu mengatasi berbagai macam kendala dalam hidup ini. Dia akan menjadi orang-orang yang memiliki ruhul isti'ad. Allah, kemampuan mengatasi masalah. Itulah yang Allah ajarkan dari surah pertama sampai surah terakhir dari Al-Quran kita ini. Dalam Quran juga disebutkan cerita-cerita tentang orang-orang yang telah bertaat patuh kepada Allah, beriman, bertakwa, itu semuanya mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Diceritakan itu dari awal sampai akhir dari surah-surah Al-Quran ini. Tapi Allah tahu, bagi orang-orang tertentu, kadang-kadang itu saja belum cukup. Allah tahu bisa jadi ada orang yang berpikir, ini kan semua teori. Karena itulah ada ibadah haji. Sehingga orang-orang yang berpikir bahwa Quran ini masih bersifat teoritis, ajaran yang hanya indah di atas kertas, bagus dalam tulisan, tapi belum tentu real dalam kehidupan yang nyata, orang-orang itu diberikan jawabannya, pergilah ke Mekah, naik hajilah, Anda akan menemukan bukti-bukti sejarah yang sangat jelas bahwa taat kepada Allah dan Rasul itu memang pada akhirnya akan bermuara pada kehidupan yang baik dan membahagiakan itu. Itulah perjalanan haji. 90 tahun umur beliau pada waktu itu, beliau belum juga memiliki seorang anak. Doa demi doa terus saja dipanjatkan, tapi kedatangan anak itu belum juga menunjukkan tanda-tandanya. Sementara usianya sudah di atas 90 tahun. Beliau ingin sekali mendapatkan anak, bukan semata-mata, sama sekali bukan untuk maksud dikatakan sebagai laki-laki yang normal. Tapi beliau ingin mendapatkan anak agar ada yang melanjutkan apa yang telah dirintisnya itu. Allah memberikan isyarat agar dia menikah lagi dengan wanita lain. Dan setelah dirundingkan, maka jatuhlah pilihan pada seorang wanita. Pilihan yang disetujui oleh istrinya sendiri. Tapi kemudian Allah menunjukkan sebuah keajaiban yang luar biasa. Bahwa pada waktu dia menikah dengan wanita muda, dengan harapan akan mendapatkan anak itu, ternyata istrinya yang tua, istri pertamanya pun juga hamil. Di rumahnya sekarang ada dua orang istri yang kedua-duanya hamil. Tentulah itu membuat dia berbunga-bunga. Dia merasa senang bahwa doanya akhirnya terjawab, bahwa Allah itu memang Maha mendengar. Terus saja dia memujinya, dia bersyukur kepadanya. Sampai akhirnya dari istri yang pertama lahirlah seorang anak. Laki-laki seperti yang diharapkannya. Maka segera dia memberi nama anak itu dengan nama Ishak. Anak yang membuat keluarga ini bisa tertawa. Berpuluh-puluh tahun, 90 tahun lebih, di rumah ini tidak ada tawa yang lepas. Karena ada sebuah kekhawatiran, kok kita belum juga dapat anak, siapa yang nanti akan melanjutkan. Tapi ternyata anak itu hadir lahir, laki-laki pula. Diberilah nama dengan Ishak yang maknanya adalah tawa. Istri yang kedua pun kemudian beberapa saat setelah itu melahirkan pula seorang anak, laki-laki pula. Segeralah anak itu diberi nama dengan Ismail, yang maknanya adalah doa yang terkabul. Berjalan beberapa lama, hubungan mereka menjadi kurang baik antara istri yang pertama dengan istri yang kedua. Dan sesuai dengan isyarat dan kehendak Allah, maka Nabi Ibrahim membawa istri keduanya dengan seorang anak itu, diarahkan untuk dibawa ke arah selatan, mencari sebuah tempat, menunggu isyarat Allah di mana mereka akan berhenti. Berjalanlah dia dari Kanaan, dari Palestina bagian selatan itu, menuju ke arah selatan dalam perjalanan berbulan-bulan. Sampailah dia di sebuah lembah. Dan ternyata Allah memberikan isyarat bahwa disitulah dia harus meninggalkan istri dan anaknya itu. Lembah itu adalah lembah Bakkah, yang maknanya adalah lembah derita, lembah tangisan, lembah yang tidak bersahabat, karena lembah itu adalah lembah yang tandus dan sama sekali tidak memiliki sumber air. Disitulah dia harus meninggalkan istri dan anaknya masih kecil itu, dan dia harus kembali ke Palestina, berkumpul dengan istrinya yang satu, membesarkan anaknya yang lain, sementara istri dan anaknya ini harus tinggalkan di sebuah lembah yang begitu jauh dari pandangan matanya. Terjadilah sebuah perpisahan yang sangat dramatis antara mereka berdua, yang saya singkatkan akhirnya kemudian setelah dialog yang panjang, setelah detik-detik yang mencekam itu mereka lewati bersama-sama, terjawablah bahwa ini adalah perintah Allah. Dan Siti Hajar Ismail dengan ikhlas merelakan suaminya kembali ke Palestina karena ini adalah perintah Allah. Puluhan tahun kemudian datanglah perintah Allah agar dia menengok istrinya di selatan dulu. Berangkatlah dia menuju Mekah dari Palestina itu. Siti Hajar dan Ismail tadinya tinggal di dekat Ka'bah. Tapi untuk mempertahan hidup, mereka tidak cukup hanya dengan air saja. Maka karena itu mereka semakin meninggalkan Ka'bah. Radius hidupnya semakin jauh untuk bisa bertahan hidup seorang ibu dengan seorang anak yang lama-lama bertumbuh besar menjadi seorang anak remaja. Mereka tinggal di Arafah. Dan pada saat mereka tinggal di Arafah itulah ayahnya datang dari utara, dari Palestina. Mereka bertemu di Arafah. Tentu saja seorang ayah harus meminta maaf kepada istrinya bahwa selama ini dia tidak turut membesarkan anaknya. Semua ini demi tugas, demi perintah Allah. Tentu engkau mengetahui bahwa aku ini adalah seorang rasul. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Mari kita pulang ke Mekah. Maka tiga orang ini berangkat dari Arafah menuju Mekah. Sampailah di Muzdalifah, Allah memerintahkan agar dia menyembelih anaknya itu. Sebuah ujian yang tentulah sangat berat. Seorang anak yang tidak dibesarkannya sendiri. Seorang anak yang sekarang sudah remaja. Seorang anak yang justru selama ini sangat diinginkan agar bisa melanjutkan perjuangan. Tapi anak ini sudah remaja dan dia harus menyembelihnya diperintahkan Allah. Dikomunikasikan dengan anaknya. Dia tidak memulai dengan ibunya, dengan istrinya. Dia khawatir nanti Siti Hajar akan berkata yang tidak-tidak. Karena itu dia memulainya dengan membicarakannya dengan Ismail. Ismail ternyata memahami bahwa ayahnya seorang rasul. Karena itu pada prinsipnya dia tidak keberatan. Mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, kemudian menghadap Siti Hajar. Dan menyampaikan perintah itu, menyampaikan mimpi itu. Mimpi adalah sebuah kata-kata yang dipilih yang paling halus. Agar Ismail dan Siti Hajar tidak kaget. Sengaja disebutkan mimpi saja. Supaya kalau Siti Hajar tidak setuju, Nabi Ibrahim bisa berkata, itu kan cuma mimpi. Tapi Siti Hajar pun tentu mengerti bahwa suaminya ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Ini adalah perintah Allah. Maka akhirnya mereka, Siti Hajar juga setuju. Kepada Ismail diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan terakhir sebelum penyembelihan itu dilaksanakan. Ismail meminta tiga hal. Yang pertama dia minta agar pisaunya diasah setajam mungkin agar sakitnya tidak seberapa terasa. Yang kedua dia minta matanya ditutup agar ayahnya jangan ragu-ragu melaksanakan perintah itu nantinya. Dan kemudian yang ketiga dia minta bajunya yang nanti berlumuran darah diberikan kepada ibunya Siti Hajar sebagai tanda kenang-kenangan. Mereka berdua menghadap Siti Hajar barangkali memiliki permintaan terakhir. Siti Hajar ternyata mengajukan juga sebuah permintaan terakhir. Permintaan itu kurang lebih berbunyi, izinkan aku untuk tidak ikut dalam prosesi penyembelihan ini. Semua permintaan itu disanggupi oleh Nabi Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar tinggal saja di Muzdalifah. Dan dia membawa anaknya ke Mina. Siti Hajar ditinggalkan di Muzdalifah. Karena itu orang naik haji harus mabit di Muzdalifah. Dan dia membawa anaknya ke Mina. Di tengah jalan muncul iblis mencoba membuat mereka menjadi ragu. Mereka melawannya, bahkan mereka melawannya secara fisik. Mereka melempari iblis itu. Sampai kemudian mereka menemukan sebuah tempat yang dianggap paling cocok untuk itu. Disitulah kemudian Nabi Ismail dibaringkan. Dibaringkan dengan pelipis di bawah, bukan telentang berbaring miring. Dan dia siap melaksanakan perintah itu. Falamma aslama. Pada waktu keduanya sudah pasrah siap. Watallahu lil jabin. Dan dia telah memiringkan, merebahkan anaknya itu dengan pelipis di bawah, pelipis di sebelah bawah. Dan dia kemudian mengeluarkan pisaunya. Dia meletakkan di lehernya di tempat yang paling memudahkan anak itu untuk kehabisan darah dan kemudian mati. Kemudian dia menggerakkan tangannya. Dia menggerakkan tangannya dan darah kemudian menyembur. Darah menyembur membasahi tangannya. Sebagian darah itu kemudian tercecer kepakaiannya. Tapi dia belum berani membuka mata. Di saat itulah kemudian muncul sebuah seruan, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu, engkau telah melaksanakan perintah itu, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian Allah berfirman kepadanya, dan kemudian dia membuka matanya. Ternyata yang tersembelih adalah seekor kipas yang besar. Dan Ismail ternyata tegak berdiri di depannya. Dan kemudian mereka berpelukan. Mereka bertasbih kepada Allah SWT. Membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Walillahilham. Peristiwa itulah yang kita lakukan oleh umat ini setiap tahun. Bagi yang menunaikan ibadah haji, dengan menunaikan ibadah haji dengan wukuf di Arafah, berbalan di Muzdalifah, bermalam di Mina, menonton jumrah, tawaf ifadah, sa'i dan mencukur rambut. Dan bagi yang tidak haji, yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, napak tilas itu kita lakukan dengan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, melaksanakan salat Idul Adha dan mendengar khutbah pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, 11, dan 12, dan 13 Zulhijjah. Pesan-pesan yang sangat luar biasa inilah yang mestinya kita tangkap pada saat-saat suasana bangsa ini sedang terpuruk. Berusaha menjadi bagian yang turut memperbaiki bangsa ini. Kalau tidak, setidak-tidaknya kita jangan menjadi bagian orang yang merusak. Tapi itu hanya mungkin kalau kehidupan Anda sudah berada pada tataran kehidupan spiritual. Kalau Anda masih berada pada tataran kehidupan material, materialistik, maka tidak akan pernah ada semua itu. Ibrahim dan Ismail, kenapa bisa melaksanakan perintah Allah begitu berat? Karena dia sudah berada pada tataran kehidupan spiritual. Dalam kehidupan spiritual, materi bukan tidak penting, penting. Dalam kehidupan spiritual, akal bukan tidak penting, rasio bukan tidak penting, penting. Tapi materi dan rasio bukanlah segala-galanya. Di atas segala-galanya adalah petunjuk Allah, bimbingan Allah. Karena dialah yang maha tahu. Sementara kita ini tidaklah serba tahu, karena hanya dialah yang objektif, sementara kita selalu saja subjektif. Bahkan kita kadang-kadang tidak mampu keluar dari kungkungan yang sangat sempit. Kita sebenarnya pada dasarnya terjebak untuk selalu hidup seperti kata dalam tempurung. Barakallahu li wa lakum.